Oh, pada kesaro hidup narata. rasanya marem, masuk ke mulut, matanya mejeng, mertua lewat masih ditelen. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa. Digoreng pake minyak kelapa, jadi nambah lemak rasanya. Pacak kelengar mangcek bicek janganlah lupa ngawak balik oleh-olehnya pempek lenjer samo cukonyo kita makan bersama-sama. Oi bicek, nak makan pempek dah? Sikok-sikok bae makan pempek. Hai, kayak nian kok, Ceng. Pempek lenjer, pempek lenjer. Sapo nyinga pasti langiler. Pempek lenjer, pempek lenjer. Makan sikok pacak kelengar. Mang cek bicek, janganlah lupa. Ngawak balik oleh-olehnyo. Pempek lenjer samo cukonyo kita makan bersama-sama. Pempek lenjer samo cukonyo kita makan bersama-sama. kenang malam terjago. Pulau Kemango melasungi musik kesumsang. Nak ke pusi lanjut sesasang ke Kalidoni. Badan sago pikiran ngesati terguncang. Ngarep ke adek kalu begala jadi bini. Ayayayaya sama. Ujaknya mudah tapi salonia. Ke adek kalu begala.